بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang melimpahkan kepada kita kenikmatan zahiriyah dan kenikmatan batiniyah kepada kita semua. Nikmat zahiriyah dalam bentuk kesehatan dan waktu luang, kemudian nikmat batiniyah dalam bentuk keislaman dan keimanan yang sampai detik ini masih diberikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga nikmat keimanan tersebut sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita kembali melanjutkan kajian risalah yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah, yang berjudul Tathhirul I'tiqad min Adranil Ilhad, pembersihan akidah keyakinan kaum muslimin dari noda-noda penyimpangan. Sudah kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh para pemuja kuburan terhadap wali-wali yang mereka agungkan, di antaranya an-nadru 'alal mayyit, bernazar untuk orang yang telah mati. Dalam artian dia bernazar untuk menyisihkan sebagian dari hartanya diberikan kepada kuburan wali-wali tertentu tatkala apa yang dia harapkan terwujud sesuai dengan keinginannya. Ini merupakan bentuk kesyirikan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, karena nazar termasuk bagian ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kepada makhluk semacam ini, maka ibadah tersebut dinilai sebagai tindakan kesyirikan. Kemudian di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullah mengangkat sebuah permasalahan yang sering dijumpai dan ibidina azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan orang-orang yang masih terfitnah dengan kuburan, yaitu permasalahan adanya sebagian orang yang betul-betul terkabul permintaannya ketika berdoa kepada kuburan, berdoa kepada orang saleh yang telah meninggal dunia, dilengkapi dengan mengeluarkan nazar sesuai dengan petunjuk juru kunci penjaga kuburan tersebut. Dikatakan di sini oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, fa in qulta, pada halaman yang ke-39, fa in qulta, apabila engkau berkata, innan nadhira qad yudrikun naf'a wa daf'a ad-darari bisababi ikhrajihi lin-nadhri wa badlihi. Kalau engkau berkata secara realita, kenyataan, ada sebagian pihak yang betul-betul mendapatkan kemanfaatan yang dia inginkan atau terhindar dari mara bahaya dengan sebab nazar yang dia keluarkan untuk wali yang telah meninggal dunia. Nah, jadi ada pemuja kuburan, dia memohon supaya ayahnya yang telah lama jatuh sakit disembuhkan. Kalau disembuhkan ayahnya, maka dia bernazar untuk menyembelih 2 ekor kerbau di kuburan wali fulan. Ternyata betul-betul disembuhkan ayahnya yang telah lama jatuh sakit tersebut. Kejadian semacam ini dijadikan dalil oleh sebagian pihak sebagai bukti kebenaran. Berarti wali tersebut betul-betul memiliki kemampuan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Atau permintaan-permintaan yang lainnya. Buktinya apa? Terbukti ada orang yang betul-betul terpenuhi, terkabulkan permintaannya ketika memohon kepada wali yang telah meninggal tersebut dengan mengeluarkan dan menyerahkan nazar sesuai dengan petunjuk juru kunci, di mana permintaan tadi tidak terkabulkan manakala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Nah, kejadian semacam ini seringkali dijadikan dalil ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum oleh para pemuja kuburan untuk membenarkan tindakan mereka. Qultu, maka aku katakan, kata al-imam as-sana'ani rahimahullah, kadzalikal asnam, kejadian semacam itu juga terjadi pada para pemuja berhala di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kalau hanya sekedar dikabulkan atau kebetulan tercapai apa yang dia inginkan tatkala berdoa kepada orang yang telah meninggal, kemudian dijadikan itu sebagai bukti kebenaran, perlu kita tengok sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum musyrikin yang menyembah berhala pun juga mengalami kejadian yang sama. Apakah kemudian kita membenarkan peribadatan kepada berhala dengan dalil permintaan orang yang meminta kepada berhala tadi betul-betul terkabulkan? Nah, kalau kita membenarkan peribadatan kepada berhala, berarti jelas kita menyelisihi syariat Islam. Jelas kita menyelisihi tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan kalau kita membenarkan peribadatan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan orang yang saleh, peribadatan kepada kuburan dengan dalih yang sama, berarti kita juga harus membenarkan peribadatan kepada berhala. Kalau peribadatan kepada berhala salah, jelas dinyatakan sebagai kesyirikan, begitu pula peribadatan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Pemujaan kepada kuburan-kuburan juga sama hukumnya. Kalau hanya berdalih ada 1, 2, 3 orang yang permintaannya dikabulkan, yang demikian pun juga terjadi pada kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Kata Sanani rahimahullah, qad yudriku minha ma huwa ablagu min hadha. Bahkan ada yang menjumpai kejadian yang lebih besar dari apa yang disampaikan. Wa huwal khitabu min jawfiha, perbincangan langsung dengan berhala yang terbuat dari batu atau kayu. Ya, mungkin yang selama ini memuja atau mengagungkan kuburan belum pernah dialog dengan penghuni kubur. Wong masuk ke tanah kuburan sudah merinding. Gitu ya. Dahulu kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya dengan ulah dari syaitan, itu berdialog dengan berhalanya. Patung Uzza, Manah, Lata dan seterusnya berbicara. Wal ikhbaru bi ba'di ma yaktumuhu al insan, tidak sekedar berbicara, bahkan memberitakan apa yang disembunyikan oleh orang-orang yang datang kepadanya, layaknya dukun. Ya. Jadi ada yang datang kepada Hubal misalnya, belum menyampaikan hajatnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam patung Hubal yang diagungkan menerangkan, kamu fulan, abu fulan, datang ke sini cari jodoh. Kaget, loh, kok tahu, kok bisa bicara? Nah, dan ini tentunya apa namanya, perkara yang jauh lebih dahsyat ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dari apa yang dilakukan oleh para pemuja kuburan terhadap kuburan wali-wali mereka. Kata Sanani rahimahullah, fa in kana hadza dalilan ala haqqiyatil kubur wa sihhatil i'tiqad fiha falyakun dalilan ala haqqiyatil asnam. Kalau kejadian semacam ini dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan peribadatan kepada kuburan, pemujaan kepada wali-wali yang telah mati, maka yang demikian ini pun bisa menjadi dalil kebolehan atau bahkan kebenaran peribadatan kepada patung, karena kejadiannya sama. Gitu ya. Nah, kalau pemujaan kepada kuburan dibenarkan dengan alasan ada orang yang betul-betul terkabulkan permintaannya, maka peribadatan kepada berhala pun juga bisa dibenarkan dengan alasan yang sama. Karena ada sebagian kaum musyrikin yang diuji, difitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul dikabulkan permintaannya. Yang ingin kaya ketika minta kepada Hubal, betul-betul kaya. Kalau ini dibenarkan, wa hadza hadmun lil Islam wa tasyidun li arkanil asnam. Kalau ini dibenarkan, maka sudah jelas hal itu merupakan penentangan terhadap agama Islam dan pembelaan kepada berhala-berhala tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dari yang disampaikan oleh Al-Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala, kejadian-kejadian semacam ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya atau kebenaran tindakan memuja dan mengagungkan wali-wali yang telah meninggal dunia. Nah, ini tolak ukur yang keliru ini bidina azanillahu wa iyyakum. Wa tahqiq anna li iblis wa junudihi min al-jinn wal ins أعظم العناية في إضلال العباد. Dan kenyataan yang perlu disadari, iblis dan bala tentaranya dari kalangan bangsa jin dan manusia. Kalau bangsa jin, ini adalah jin-jin yang kafir yang menjadi pengikutnya iblis. Sementara tentara iblis dari kalangan orang dari kalangan Bani Adam adalah orang-orang kafir wa arbabud dalalah. Orang-orang kafir itu merupakan kaki tangannya iblis, demikian pula tokoh-tokoh kesesatan. Sadar ataupun tidak, mereka juga menjadi kaki tangan iblis dalam menyesatkan umat manusia. Yang menjadi panitia-panitia pelestarian tindakan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, secara tidak langsung mereka telah menjadi kaki tangan iblis la'anahullah. Sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. وَقَدْ مَكَّنَ اللَّهُ إِبْلِيسَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْأَبْدَانِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada iblis untuk merasuki tubuh manusia, atau bahkan masuk ke dalam benda-benda mati. Bukan perkara yang mustahil, ada jin yang masuk ke dalam patung kemudian berbicara, berdialog dengan orang yang datang untuk memujanya. Dan itu yang terjadi pada masa kaum musyrikin. Demikian pula yang terjadi pada para pemuja kuburan, yang sedang tirakatan di kuburan wali atau di petilasan-petilasan sunan yang mereka agungkan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Entah dalam keadaan tertidur atau terjaga dalam mimpi atau kondisi sadar, tiba-tiba datang sosok berjubah putih. Biasanya kan seperti itu ya, identik dengan jubah putih. Gak mungkin datang tahu-tahu dengan jeans pakai kemeja. Ya, datang sosok berjubah putih pakai serban, menggunakan tongkat, jenggot yang lebat dan putih. Ya salam. Gitu ya. Nah, halas dialog ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau memberitakan berita-berita kepada orang tersebut, atau memberikan wangsit, bukan pangsit lah ya, wangsit ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu semua ulah dari syaitan, dan itu bukan perkara yang mustahil bagi mereka, karena Allah memberikan kemampuan yang demikian kepada mereka sebagai ujian bagi umat manusia. Wal waswasah fis sudur. Dan juga Allah memberikan kemampuan kepada iblis untuk memberikan waswas di dada-dada umat manusia. Kalau beribadah dalam masjid, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kekhusyuan kita dicabut oleh iblis la'anahullah, dicuri oleh iblis la'anahullah, dibuat pikiran kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang khidmat kita tatkala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kosong. Ketika takbiratul ihram kita lakukan di khani bidina azani Allah wa iyakum, bacaan-bacaan salat yang kita baca, zikir-zikirnya, suratnya dan seterusnya, itu hanya bacaan di lisan. Ya. Ketika takbir langsung secara otomatis, ya, tanpa dikomando, ya, tanpa digerakkan oleh hatinya, lisannya langsung secara otomatis membaca. Pikirnya baca doa istiftah, al-fatihah, kemudian surat, nah, langsung takbir. Hatinya kosong. Terkadang lisannya membaca suratul fatihah, tapi hatinya memikirkan barangnya yang hilang. Itu was-was dari iblis yang dibidina azani Allah wa iyyakum kepada Bani Adam ketika beribadah dalam masjid. Panas. Ya. Enggak betah ketika beribadah dalam masjid. Sudah sholatnya apa namanya ekspres, gitu ya. Sholatnya ini ekspres, titipan kilat, ya. Nah, selesai sholat, zikirnya tanpa zikir wala apa namanya berdoa ihanibidina azani Allah wa iyyakum, langsung cabut dari masjid. Nah, enggak betah, gerah kalau masuk masjid yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, yang satu kegerahan, yang satu terlalu nyaman sampai tidur, ngantuk. Dalam sholat tidur yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kosong. Ya, apa yang dia tadaburi om dia ngantuk, tidur. Kebetulan imamnya bacaannya panjang, surat yang tidak dihafalkan, halas. Ya, masalah mah bahasa Arab juga enggak ngerti, ya sudah. Melayang inna bidina azani Allah wa iyyakum, tidur dalam salatnya. Nah. Giliran dia datang ke kuburan inna bidina azani Allah wa iyyakum, perasaan khusyuk, khidmat, tumaknina, pengagungan itu muncul. Gitu ya. Sampai dia meneteskan air mata ketika memohon kepada orang yang mati tadi, sangat mengharapkan supaya dikabulkan permintaannya. Yang perasaan semacam ini tidak ada tatkala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis la'anahullah. Waltiqamul qalbi atau waltaqamal qalba bi khurtumihi, bahkan iblis meletakkan hidungnya di hati umat manusia. Ini disebutkan dalam sebagian hadis yang dibidina azani Allah wa iyyakum, bahwasanya iblis syaitan la'anahumullah, ini mereka meletakkan hidung-hidung mereka di hati Bani Adam untuk memberikan was-was kepada mereka. Naam. Wa kadzalika yadkhulu ajwafal asnam wa yulqil kalam fi asma'il aqwam. Demikian pula mereka diberi kemampuan masuk ke dalam berhala-berhala atau benda-benda yang dikeramatkan, entah itu masuk dalam keris, ya, keris benda mati, tahu-tahu goyang sendiri, kan ibidina azani Allah wa iyyakum, minta dimandikan, masya Allah, ya. Yang orangnya saja belum tentu mandi pakai air mawar, lah ini kerisnya mandi pakai air 7 kembang dari 7 sumur. Ya. Nah, itu semuanya tindakan dan ulah dari syaitan. Wa yulqil kalam fi asma'il aqwam, dan berbicara dari benda-benda dan berhala-berhala tersebut dengan suara yang didengarkan. Nah, wa mithluhu yasna'uhu fi aqaidil kuburiyin. Dan yang demikian dilakukan pula oleh syaitan kepada para pemuja kuburan. Jadi yang disebutkan tadi itu terkait dengan kaum musyrikin penyembah berhala di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ternyata terulang kembali kepada para pemuja kuburan. Fa inna Allah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, qad adzina lahu ayajliba bi khailihi wa rajlihi ala bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada iblis dan bala tentaranya untuk menyerang bani Adam dengan tentara berkuda dan kavaleri mereka, baik yang kavaleri atau infanteri mereka, ya, dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digunakan oleh iblis untuk menghalangi bani Adam dari siratal mustaqim. Wa ayyusharikahum fil amwali wal aulad, dan terus bergabung atau menyertai bani Adam dalam harta dan anak-anak mereka. Tayyib, sampai pada tingkatan apa namanya, ketika bani Adam yang dibidina azani Allah wa iyyakum makan dan minum disertai oleh iblis. Karenanya Rasulullah SAW membimbingkan kepada umatnya untuk tidak melupakan adab-adab dalam makan dan minum. Sambillah, makanlah, bacalah basmalah ketika makan atau minum. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, nah, makanlah hidangan yang terdekat denganmu. Itu fungsinya supaya iblis, syaitan, tidak ikut serta dalam makanan yang kita makan. Ketika masuk rumah juga demikian. Di antara adab yang diajarkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita memasuki rumah-rumah kita dengan bacaan basmalah. Supaya apa? Supaya iblis dan bala tentaranya tidak ikut serta masuk ke dalam rumah kita. Nah, hakata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam semua kegiatan dan aspek kehidupan bani Adam hampir seluruhnya diikuti oleh iblis la'anahullah. Kita mau tidur, mau makan, sampai ke kamar mandi sekalipun diikuti oleh syaitan dan bala tentaranya, sehingga sangat-sangat dianjurkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk memperhatikan adab-adab syar'i dalam masalah-masalah tersebut. Wa thabata fil ahaditsis sahihah, dan telah thabit dalam hadis-hadis yang sahih, anna syaitan yastariqu sam'a bil amri alladhi yuhaddithuhu Allah, bahwasanya syaitan senantiasa berusaha mencuri dengar berita langit yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayulkihi ilal kuhan, kemudian syaitan yang berhasil mencuri berita langit tersebut menyampaikan kepada para dukun. Wahumul ladhina yukhbiruna bil maghibat. Kuhan atau dukun adalah orang-orang yang biasa memberitakan perkara-perkara yang gaib. Wa yaziduna fima yulkihi syaitanu min indi anfusihim mi'ata kadzbah. Kemudian dukun yang mendapatkan satu berita dari syaitan memberikan tambahan dengan 100 kedustaan. Nah, Ini juga ihani bidina azani Allah wa iyakum, berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membongkar kedok para dukun. Sebagian orang terpukau dengan kemampuan dukun, ya, datang kepada mereka meminta bimbingan petunjuk dari mereka ihani bidina azani Allah wa iyakum, karena dukun tadi dianggap sakti. Dari mana kok dikatakan sakti? Ya, saya datang ke dukun fulan, Bah fulan. Ya. Baru kali pertama saya masuk ke rumah Bah fulan tersebut, juga baru kali pertama saya berjumpa dengan Bah fulan tersebut, ternyata Bah fulan sudah tahu, tahu nama saya. Ya, kamu Bayu. Loh, kok tahu, Mbah? Iya, tercium baumu. Misalnya, masya Allah, bau dari aroma sudah apa namanya terbayang atau langsung diketahui namanya. Kamu datang ke sini dari Jojoran. Kok tahu, Mbah? Iya. Terus kamu ke sini pengin tahu masa depanmu. Ya, kira-kira nanti itu di usia berapa kamu dapat jodoh, gitu kan? Kok tahu, Mbah? Wah, sakti berarti mbahnya ini. Nah, gitu ya. Nah, itu siapa yang di balik pintu itu? Itu supirmu lah. Oh iya, Mbah. Ya, suruh masuk. Oh, kok hebat mbahnya ini. Dilihat enggak ada CCTV. Gitu ya. Nah, betul-betul sakti yang diwidina azani Allah wa iyyakum. Dan terkadang sebagian atau mayoritas orang-orang jahil yang minim pengetahuannya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala menganggap dukun itu benar dengan alasan ini. Ya, nah, ternyata dibongkar kedoknya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu semua karena ada bantuan dari syaitan. Dan kalau berita ini disampaikan oleh dukun kebetulan benar, itu merupakan hasil curian dari syaitan yang mencuri dengar berita langit dihani lidina azani allahu wa iyakum. Naam. وَيَكْسُدُ شَيَاطِينُ الْجِنِّ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ مِنْ سَدَنَةِ الْكُبُورِ وَغَيْرِهِمْ. Dan syaitan dari kalangan bangsa jin mendatangi syaitan dari kalangan bangsa manusia, dari kalangan juru kunci-juru kunci kuburan dan selain mereka. Bayakulun, mereka mengatakan, إِنَّ الْوَلِيَّ فَعَلَ وَفَعَلَ, sesungguhnya wali fulan ini mampu melakukan demikian dan demikian. Wali fulan ini sakti mandraguna. Wali fulan ini ya jagonya apa namanya pencarian jodoh misalnya. Jadi wali ini khusus bagi pasien yang jomblo. Ya, yang jomblo enggak laku-laku larinya ke wali fulan. Nah, yang penyakitan ada walinya yang lain. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Yarghabunahum fihi wa yuhadzirunahum min. Syaitan tadi memberikan berita-berita untuk membangkitkan kecondongan dan kecintaan orang-orang awam kepada wali tersebut. Wa yuhadzirunahum min, dan menakut-nakuti mereka. Ya, supaya jangan macam-macam. Nanti kualat. Wa taral 'ammah mulukal aqtar wa wulatal amsar mu'azzizina lidzalik wa yuwalluna al 'ummal liqabdhin nudur. Naam. Tayyib, bahkan diperkuat lagi. Ya, sebagai syubhat yang menjadi senjata mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, syaitan tadi memberikan wangsit kepada juru kunci, ya, untuk melihat bahwasanya para pemimpin-pemimpin dan penguasa itu juga terlibat dalam tindakan memuja wali-wali yang telah meninggal tersebut. Ya, biasanya mereka menjadikan dalil kebenaran tindakan kesyirikan tersebut dengan sosok-sosok tertentu. Ini benar, kenapa? Lihat itu, Presiden Amerika datang ke kuburan wali fulan. Ya toh? Sebutkan tokoh-tokoh nasional misalnya fulan, ya. Menteri luar negeri, mantan menteri ini, mantan menteri itu, kiai ini, kiai itu, datang semua ke wali fulan ini. Mereka itu, ya, orang-orang yang namanya kita kenal, itu bukan orang goblok. Kalau goblok gak mungkin jadi menteri, tukang becak. Kan gitu ya. Nah, mereka orang pinter. Ya, gak mungkin mereka kemudian salah. Ya, apalagi salah dalam melakukan tindakannya jelas-jelas kesyirikan. Gak mungkin, wah mereka pinter, cerdas. Ya, gelarnya saja masya Allah, selusin. Nah, coba lihat, ya, tokoh pulang datang ke sini, tokoh Alan ke sini. Nah, diabadikan ada foto-fotonya, komentarnya, tanda tangan, tanggal sekian dan seterusnya. Ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Orang awam terpukau. Oh iya ya, masya Allah, sampai Presiden Nigeria datang ke sini. Wah luar biasa, benar berarti ini. Nah, dari Nigeria sana jauh-jauh datang ke sini. Ya, ngalap barokah di sini biar terorisnya semakin kuat misalnya. Dan seterusnya ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Wa yuwalluna al-ummal liqabdhin nuzur, bahkan para penguasa setempat menunjuk amil-amil untuk memungut nazar dari para pemuja kuburan tersebut. BPN, Badan Pemungut Nazar. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي. Dan terkadang orang yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, bertanggung jawab penuh dengan praktek kesyirikan tersebut adalah tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat, baik dari kalangan orang yang dianggap ulama, ya, kiai fulan, pengasuh pondok pesantren fulan. Wah ini juru kuncinya kiai fulan, masa keliru? Ya, ini pengasuh pondok pesantren fulani di tempat ini yang terkenal. Ya, nggak mungkin nggak paham syariat, kan gitu ya? Auqadin, atau orang yang ditunjuk sebagai hakim. Au muftin, atau bahkan mufti. Oh ini ketua MUI misalnya. Misalnya. Nah, au syekhin sufi, atau seorang syekh. Nah, fayatimmu tadlis li iblis wa taqarra 'ainuhu bihadza talbis. Dengan demikian semakin sempurna, ya, fitnah iblis la'anahullah, dan membuat iblis sangat bergembira dengan fitnah yang satu ini. Ini yang menyebabkan orang-orang awam betul-betul dicengkram oleh iblis, terbelenggu dengan kesyirikan. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, karena melihat dan mengukur kebenaran dengan melihat person individu-individu yang mereka agungkan. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ini tolak ukur yang keliru. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau berpesan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kepada kita semua dalam atar yang sahih sampai beliau radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan melihat sosok individu tertentu. Jangan melihat, oh Ustadz Fulan, kalau ada Ustadz Fulan berarti benar. Oh pesantren Fulani, oh Syekh Fulani. Ya, bukan itu yang namanya kebenaran. Tidak bisa kebenaran diukur dengan manusia. Tidak bisa kebenaran diukur dengan tokoh masyarakat. Kalau ada tokoh masyarakat berarti itu benar. Kalau ada seorang syekh berarti itu benar. Belum tentu ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kata beliau radhiyallahu taala an, i'rifil haqqa, pelajarilah al-haq. Kenalilah al-haq. Pelajari kebenaran dengan cara mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbik." Kebenaran itu yang datang dari Rabb-mu. Nah, pelajari kebenaran. Belajar, perdalam pengetahuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif ahlahu, niscaya engkau bisa melihat siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Karena agama Islam bukan agama yang mengajarkan kepada taklid. Justru agama Islam sangat-sangat melarang umatnya dari taklidul a'ma. Kalau kebenaran diukur dengan tokoh masyarakatnya, kebenaran diukur dengan sosok-sosok individu dari sebagian kaum muslimin, sama saja dengan dakwah kepada taklid. Sama saja dengan membenarkan taklidul a'ma. Ya, namanya kita bebek kepada tokoh-tokoh tertentu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan cara pandang yang demikian ini yang tidak difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, khususnya yang minim pengetahuannya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang seringkalinya terpukau dengan penampilan zahir para penyesat, para tokoh-tokoh penyimpangan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Prinsip yang benar seperti yang dipesankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Nah, prinsip ini bisa kita terapkan dalam semua permasalahan dan aspek kehidupan kita. Ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, ini pembahasan yang kita ambil atau yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.